Dalam duka masa lalu, nyata sudah salahku. Tak sanggup ku menghapuskan bayangmu. Ku yakin memang dirimu yang terbaik untukku. Bilakah tiba sang waktu kembali kasih sayang.